mencintai kepada tanah airnya, benar mencintai kepada bangsa ini, tidak mungkin akan membuka aib bangsa sendiri dan tidak akan membuka peluang kepada orang yang benci kepada republik ini atau oknum-oknum manusia yang ingin memecah umat ini dan bangsa ini. Itu mahabbah. Berusaha sekuat tenaga mungkin untuk apa? Menutupi kekurangan-kekurangan saudara kita sendiri. Saudara kita ada dua. Saudara seagama, setebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara sebangsa, setanah air. Cek Cinolondo Tuan Bumbei Sikeyapan lahiran Indonesia, mereka adalah hidup di Indonesia, adalah saudara kami bangsa Indonesia. Dan keras Indonesia. Melemah kalau nama nyebut nama negara, nama bangsa, tegakkan itu, jangan merempuk gitu. Bisa perang menang teripun sampai nyebut bangsa ini dewi merempuk Indonesia. Mana kancane dhewe dibuka seneng tengok kene delok ning TV wonten niku pripun apa ora isin sih? Isin. Isin mboten? Isin. Isin mboten? Isin. Isin sing dibuka awake dhewe, sing buka awake dhewe. Wong liya tinggal kep. Ora ngerti sikil bejo roe. Maaf mawon kula sebagai tokoh ulama yang ditokohkan prihatin dengan lima tadi itu, sangat prihatin. Indonesia ke depan ngerti diopo. Ya Allah, untung-untung Indonesia ku akeh wali deh, akeh aulia impun, sing sedo utawa sing sugeng nek mboten pun dilem Jawa niki. Tapi bin aja bin aja ngamuk aja. Allahumma sholli Muhammad. Selat. Pagernya Jawa itu wali gede-gede. Cuma main-main. Macam-macam kayak kepala hati yang begini. Oke. Saking makan bertikat dan tikat dan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kecintaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan cinta kepada tanah air. Nah masalah kiai sing pidato perkara mau limo ustaz habaib pun kata kula mboten bakal mriku-mriku kurmatin. Saat ini niki sing melas niku melenturnya kecintaan, melenturnya nasionalisme. Padahal ini hak bicara bukan saya sebetulnya. Lho, bapak-bapak itu dari kewajiban sih doa nih ngomong sih, kok bapak bukan Habib Lutfi. Habib Lutfi kok nyekel tasbih kalau ngomong. Ini dinta ini kok sih ngomong ngarang, ngerti lho. Terpaksa kiai menung ngomong karena demen cinta Edo. Ya. Lho, terpaksa nih. Demi mana, Habib? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayo tingkat dan tingkat. Nek wong demen tenanan iku nasehate beda. Ora bakal sepet nek buka koncone dhewe iku mesti padha wae buka awake dhewe. Berilah contoh-contoh yang baik. Karena mahabbah akan memberikan contoh yang baik. Ada satu cerita yang lucu. Tahun 60-an, 60 mengandap listrik itu adalah 1110 rim-rim paling dulu rumah itu yang punya 75 watt itu sudah top gitu. termasuk sapurnya ini. Besok mas, usai mas, jadi aku lebih tenang, enak pun, santai. Ini gini kita kuyono, atau malu guru tenang. Hiburan yang ini memang kosong itu hiburan ini nopo mesti itu hiburan paling top antar kampung ini buatan-buatan gelut ternyata saling menghargai seni sepak bola itu betul-betul dihargai mengakui si hiburan itu benar-benar pintar permainan ini dihargai betul. Pamali kita mempunyai satu kelompok dengan kelompok yang lain itu menghargai programnya. Andai kata kita argumentasi, argumen program bukan argumen manusianya. Ubar salaman mangan sate bareng, margane apa? Dudu menusane. Sing beradu ku argumen dalam programnya. Ya enak ilmunya hidup. Itu benturan karena menusane. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lagi ngono duit penglima lasan itu kan gini pada gitu bas penyak lengo ibu-ibu cah ini kuis nyimpen duit 15an itu udah ngisor kasur mangsane pun repot-repot nih bahan ini diluruh duit ini kebetul-betul bijak diluruh lah duit anak seumur 7 tahun buntut ngalor dari ibu ngalor melu ngalor ngilai men saku berhubungi si putra ni kulau terbikin ibu ni ibu yang merentem margonopo wis repot-repot wis peter duit lima lasa bareng butuh kumenya duitnya buatan meten mangkel-mangkel ucapannya bedal perakilingan si anak buntut jari si ibu iki ora liya duwe mesti dicukup karo si ketek tuwa iku. Bahasa Semarang iki lho, ketek iki. Bedes. Wis iku ora ana liya digawa dicukup karo bedes tuwa. Sadar. Ya Allah, iki ibu sing loro biyo-biyo ini ke sana karo main. Buntut kae. Cekak kuat. Bocah sendiri kali dunia itu takut keluar depan rumah sambil kotak kopi tentang ini bapak anu keseremong-remong bapaknya kelihatan dari jauh dikira anak itu mau ngejar bapaknya malah mencari ibunya mak-mak bedes tuwane wis teko akibat nyutui ucapan sepele anak tidak tahu apa-apa akhirnya melu ngenyak ngomong maaf, maaf sekali maaf lagi deh TV bisa dididik baik begitu ya yang rasional dididik bahwa politik yang bagaimana diajari dari sedini mungkin supaya ini orang buka aib-aib mau pamane beli ngomong bener-bener ini orang roh ini insya Allah pendidikan ini kan semakin dewasa masyarakat muslimina rahimahumullah makanya perlu kecintaan yang luar biasa datang Allah subhanahu wa ta'ala datang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang menciptakan bumi langit apa ada dalile wong demen karo tanah air akeh dari ini Quran yono ini tinggal wawasannya kita sendiri sejauh mana ayat itu turun kepada Rasulullah Allah Ta'ala berfirman ini surat sering dipakai khutbatun nikah wa min ayati ini kami tadi mesti diwocok dan dari ciptaannya Allah Ta'ala menciptakan laki perempuan yang menurunkan beberapa suku bangsa atau gobail lita arofu untuk saling mengenal. Ayat ini apakah lita arofu ke jenuru? Wah, itu gimana coba ibu budi ya turunan Arab. Moga mampu turunan disebut. Tapi kalau dikatakan Arab, yurai so mangan ini turun ini isin ini yo apa mau ini kok harap harap nunggu dan perkara. Keturunan Bali dari keturunan Cina sama, India sama, keturunan Bali yang nomor piro sing asli itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kelahiran di sini, kami bangsa Indonesia, kami bangsa Jawa keturunan Arab, oke. Sini Arab Odaya, kami bangsa Arab keturunan Jawa, oke. Kata terpekah di ulama gede-gede. Dia berpikir kok ngarap gede-gede, rapi-rapi, raini mencorong-mencorong. Kok silah kenal? Dia berpikir dia ngarap, benten cuman benten si turunan Madiun, benten saking Solo. Ini kan benten turunan Banyumas, Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Banyumasi. Ini kan yang tinggal mirsani panjenengan ini kok mencorong, Imam Masjidil Haram, wakil